Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya kita telah memasuki pada pembahasan qadaul hajah dan adabnya. Dan kita berakhir pada pembahasan yang keempat. Pada pembahasan yang keempat, ma yuhramu fi'luhu 'ala man awrada qada al-hajah. Perbuatan yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak buang hajat. Perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi orang yang hendak buang hajat. Qala yuhramul baulu fil ma'ir rakid. Li hadithi Jabir 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'ir rakid. Diharamkan untuk buang air kecil pada air yang menggenang. Nah, fil ma'ir rakid. Disebutkan tafsirnya di dalam sebuah hadis, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Berdasarkan hadis Jabir ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'anil bauli fil ma'ir rakid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil pada air yang tidak mengalir. Apa itu al-ma'ur rakid? Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah riwayat alladzi la yajri, yaitu air yang tidak mengalir. Nah, seperti kolam renang, bak, barakallahu fikum, sumur, barakallahu fikum, air-air yang tidak mengalir. Dikecualikan dalam hal ini adalah air yang barakallahu fikum banyak, al-mustabhar barakallahu fikum, yang jumlahnya itu banyak airnya dan sangat banyak, seperti air waduk barakallahu fikum, danau-danau buatan barakallahu fikum, airnya tidak mengalir. Maka yang seperti ini tidak mengapa, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yastanji biha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi. Apabila wala yumsiku, dan janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabulu, dalam keadaan dia buang air kecil. Barakallahu fikum. Tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Wa la yastanji biha, dan juga tidak boleh baginya untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Cebok dengan menggunakan tangan kanan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan jangan pula dia barakallahu fikum beristinja dengan tangan kanannya. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhramu alaihi al-baulu aw al-gha'itu fi at-tariq aw fi adh-dhilli aw fi al-hada'iqil 'ammati aw tahta syajaratin muthmiratin aw mawaridil miyah. dan diharamkan untuk buang air kecil ataupun buang air besar di tengah jalan, di tengah jalan, tempat-tempat yang biasa dilalui oleh orang-orang. Dan jalan di sini umum, jalan apa saja, baik itu jalan raya, jalan setapak, barakallahu fikum, walaupun jarang orang melewati jalan tersebut, maka dilarang untuk buang hajat pada jalan tersebut. Au fi dhilli, atau tempat yang biasa digunakan untuk berteduh. Tempat yang biasa digunakan untuk berteduh oleh orang-orang, seperti di bawah pohon. Au fil hadaiqi, atau di au fil hadaiqil 'ammah, atau di taman-taman umum. Barakallahu fikum, dilarang. Au tahta syajaratin musmiratin, atau di bawah pohon yang berbuah pohonnya. Au mawaridil miyah, atau sumber air. Nah, mata air, barakallahu fikum, orang mengambil air dari tempat tersebut. Bahkan hukum perbuatan ini, kalau hanya sebatas memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang hajat, sebagian ulama mengatakan hukumnya hanyalah karahatu tanzih, hukumnya makruh. Tidak sampai di antara ulama, walaupun ada yang mengatakan haram. Namun perbuatan yang baru saja kita sebutkan, buang air di tempat-tempat terlarang ini, di tengah jalan, di tempat berteduh, di taman-taman umum, di sumber air, maka perbuatan ini bukan hanya sebatas dilarang, tapi termasuk diantara kabairuz dzunub, termasuk diantara dosa besar. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan larangan dengan ancaman, dengan laknat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan larangan dengan laknat. Lima rawa Mu'adz, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, dia berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'inat thalath, takutlah kalian terhadap tiga orang yang dilaknat. Al-baraz fil mawarid, yang pertama adalah buang hajat di sumber-sumber air. Au qari'atit tariq, atau di tengah jalan. Wadh-dhilli, atau di tempat orang berteduh, di sebuah naungan. Barakallahu fikum. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ittaqul mala'in, bahwa pelaku perbuatan ini terlaknat. Maka disebutkan oleh para ulama, di antara definisi barakallahu fikum dosa-dosa besar, barakallahu fikum, yaitu perbuatan yang dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan laknat. Perbuatan-perbuatan yang dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan laknat. Apa itu laknat? At-tardu wal ibad an rahmatillah. Mengusir seseorang atau menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu tidak diperbolehkan seseorang muslim untuk melaknat siapapun dia. Barakallahu fikum. Baik dia itu muslim ataupun kafir. Kecuali orang-orang yang telah terlaknat di dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terhadap orang-orang kufar yang sudah meninggal, maka hanya orang-orang tertentu saja yang boleh untuk dilaknat, tidak semua. Barakallahu fikum. Nah, karena laknat tersebut maknanya luar biasa, yaitu at-tardu wal ibad an rahmatillah, menjauhkan dan mengusir seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekena sini. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang kafir yang masih hidup, maka tidak diperbolehkan untuk dilaknat. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir hidupnya. Barakallahu fikum. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul, di sini disebutkan di dalam kitab Allainaini. La'allahu khata' matba'i. Mungkin ini ada salah cetak, yang benar adalah la'ani. Alifnya itu setelah huruf ain. La'anaini, bukan la'inaini, tapi la'anaini. La'anaini. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Dan juga berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takutlah kalian terhadap dua orang yang dilaknat. Dua orang yang terlaknat. Qalu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa itu dua orang yang dilaknat? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yaitu alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalannya orang-orang, aw fi dhillihim, atau di tempat berteduhnya mereka. Sehingga oleh karena itu perbuatan ini termasuk min kabairidz dzunub, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya atau mengecamnya dengan laknat. Barakallahu fikum. Kama yuhramu alaihi qira'atul Qur'an. Dan juga sebagaimana pula dilarang terhadapnya untuk membaca ayat Al-Qur'an ketika dia buang hajat. Barakallahu fikum. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah wa mahallu at-taqdis wal ikram, yang mana ayat Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang harus untuk dimuliakan dan dijunjung tinggi, maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim barakallahu fikum untuk membaca ayat tersebut ketika buang hajat. Maka dari sini juga kita mengingatkan bahwa HP-HP yang menggunakan ringtone ayat-ayat Al-Qur'an disarankan untuk dirubah. Kenapa? Siapa tahu barang-barang tersebut dibawa ke kamar mandi, kemudian datang panggilan dan terdengarlah ayat Al-Qur'an. Walaupun bukan dia yang membaca, namun qira'atul Qur'an, ayat Al-Qur'an adalah mahallu taqdis, sesuatu yang pantas dan harus untuk dimuliakan, sehingga tidak pantas untuk dibaca dan diperdengarkan di tempat-tempat yang jorok. Wa yuhramu alaihi al-istijmar birrawthi wal-azmi aw bit-ta'amil muhtarim. Dan barakallahu fikum, diharamkan untuk beristijmar. Istijmar yaitu cebok dengan menggunakan selain air, seperti batu atau benda-benda yang lainnya, tisu, kain, secarik kain, ataupun benda-benda yang lain yang sifatnya membersihkan dan tidak memudaratkan, dan bukan sesuatu yang berharga. Dilarang untuk beristijmar dengan ar-rawth, dengan kotoran hewan. Kotoran hewan. awil azmi, atau dengan tulang hewan, aw bitta'amil muhtarim, atau dengan makanan. Berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassah bi'azmin aw bi'ba'rin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk istinja atau istijmar dengan menggunakan kotoran hewan, dengan tulang hewan atau dengan kotoran hewan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa? Barakallahu fikum. Dilarang oleh Nabi karena tulang dari hewan tersebut makanan bagi saudara-saudara kita dari bangsa jin. Nah, saudara-saudara kita dari bangsa jin. Fa idza ra'ahu haula, apabila mereka mendapatkan tulang tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, fayakunu nam awfaru ma yakunu minal laham, mereka akan mendapati tulang tersebut akan banyak dagingnya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu dilarang untuk beristinja dengan tulang hewan, yaitu tulang hewan yang diperbolehkan untuk dimakan, barakallahu fikum, dagingnya. Adapun tulang-tulang hewan yang diharamkan seperti tulang-tulang binatang buas, nam, maka hukumnya adalah al-maitah, bangkai. Dan bangkai hukumnya apa? Najis. Sehingga tidak bisa digunakan untuk membersihkan atau bertoharah. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Begitu juga dengan kotoran hewan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu 'alafu bahaimihim, dikarenakan kotoran hewan tersebut adalah kotoran bagi tunggangan-tunggangan mereka, tunggangan-tunggangan saudara-saudara kita dari bangsa jin. Nah, barakallahu fikum. Dan tadi di atas juga disebutkan bahwa kita dilarang untuk beristinja dengan menggunakan makanan. Bagaimana dalilnya? Kenapa dilarang untuk beristinja dengan menggunakan makanan atau istijmar dengan makanan? Makanan dijadikan sebagai pembersih kotoran. Barakallahu fikum. Walaupun pada dasarnya dia suci dan sifatnya mungkin bisa membersihkan dan tidak memudaratkan. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa terhadap makanan bangsa jin saja kita dilarang, nam, terlebih makanan bangsa manusia. Terhadap makanan-makanan tunggangan dari bangsa jin saja kita dilarang, apalagi terhadap makanan-makanan manusia. Famin babin aula, maka yang seperti ini lebih-lebih lagi dilarang di dalam syariat ini. Wa yuhramu qada'ul hajati baina kuburil muslimin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diharamkan untuk buang hajat di tengah-tengah pemakaman kaum muslimin, di antara pemakaman kaum muslimin, di lokasi pemakaman kaum muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ubali awasatu awasatul kuburi qadaitu hajati awasatat suqi, apakah saya tidak peduli entah itu di tengah-tengah pemakaman saya mengeluarkan hajat saya atau di tengah-tengah pasar. Nah, istifham seperti ini dikatakan oleh para ulama pertanyaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nah, pernyataan ini dengan sighat, dengan konteks pertanyaan. La ubali, apakah saya tidak peduli entah itu di tengah kuburan saya buang hajat atau di tengah pasar. Nah, barakallahu fikum, dengan sigot atau konteks istifham, pertanyaan. Maka dijelaskan dan disebutkan bahwasanya istifham seperti ini adalah ingkari. Pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengingkari. Pertanyaan enam yang tujuannya adalah untuk mengingkari. Mengingkari perbuatan yang disebutkan ini. Dan pertanyaan yang seperti ini, ma yahtaju ilal jawab, tidak membutuhkan untuk dijawab. Karena fungsinya adalah penegasan bahwa Nabi SAW melarang dan mengingkari perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam konteks tersebut. Maka oleh karena itu, buang hajat. Nah, di tengah-tengah pemakaman kaum muslimin dan juga di tengah-tengah pasar, maka ini dilarang. Walaupun itu di tengah malam, barakallahu fikum, dikarenakan Nabi SAW mengingkarinya. Al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima. Ma yukrohu fi'luhu lil mutakhalli. Nah, kalau yang tadi perbuatan-perbuatan yang diharamkan, hukumnya haram. Nah, di dalam pembahasan fikih, hukum-hukum syariat itu terbagi menjadi empat. Nah, haram lawannya halal. Kemudian barakallahu fikum, makruh lawannya mustahab. Maka di sini adalah sesuatu yang tidak disenangi, lawan dari al-mustahab. Sesuatu yang tidak disenangi untuk dilakukan bagi orang-orang yang hendak buang hajat. Yaitu kalau seandainya ditinggalkan, maka ini afdol, lebih utama, dan pelakunya yuthabu alaihi wala yu'aqabu fa'iluhu, dan pelakunya tidak di barakallahu fikum mendapatkan hukuman. Namun walaupun demikian, sungguh suatu yang sangat bagus dan sangat mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan perbuatan ini. Yukrahu hala qada'il hajati istiqbala mahbir rihi bila ha'ilin li'alla yartaddal baulu ilaihi. Tidak disukai buang hajat ketika buang hajat menghadap ke berlawanan arah angin, menghadap ke arah yang berlawanan dengan arah angin tanpa ada pembatas. Kenapa? Supaya tidak membalik nam airnya ke pakaiannya, ke kakinya, ke tubuhnya. Nah, yang seperti ini dijaga. Nah, barakallahu fikum, karena sangat terkait dengan ibadah yang selanjutnya, yaitu ibadah sholat. Andai kata pakaiannya terkena najis, andai kata tubuhnya terkena najis, maka barakallahu fikum, nam sholatnya tidak sah. Karena diantara syarat diterimanya sholat seseorang, yaitu tempat tubuh barakallahu fikum dan pakaian dia harus suci dari najis. Maka perbuatan ini tidak disenangi dan dianjurkan untuk ditinggalkan. Namun barakallahu fikum, ini bagi nam yang buang hajat di tempat yang terbuka. Buang hajat di tempat yang terbuka. Adapun kalau seandainya kita buang hajat di tempat yang tertutup, maka tidak mengapa. Wa yukrahul kalamu. Wa qad marra rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabulu fa sallama alaihi fa lam yarudda alaihi. Dan tidak disenangi pula untuk berbicara ketika buang hajat. Berbicara ketika buang hajat. Telah enam lewat seseorang enam di dekat Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW ketika itu sedang buang air kecil. Fasallama alaihi, dan orang tersebut mengucapkan salam. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salamnya. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Tidak disenangi untuk berbicara ketika buang hajat. Dalilnya bagaimana? Yaitu sebuah kejadian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Suatu ketika seseorang lewat di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Fasallama alaihi, kemudian orang tersebut mengucapkan salam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas salamnya. Sehingga sebagian orang mengatakan bahwasanya berbicara ketika buang hajat hukumnya haram, bukan hanya sebatas makruh, tapi haram. Kenapa? Laukana jaizan la radda alaihi salam li'anna radda salam wajib. Andai kata diperbolehkan untuk berbicara ketika buang hajat, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalas salam orang tersebut, karena menjawab salam hukumnya wajib. Dan dalam keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam tersebut. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya berbicara ketika buang hajat hukumnya haram. Namun ada beberapa perkara. 6. Yang memalingkan hukum haram tersebut menjadi makruh. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwasanya anna hadzal musallim la yastahiqqu raddan, orang yang mengucapkan salam tersebut tidak pantas untuk dijawab salamnya, karena dia mengucapkan salam pada keadaan atau terhadap seseorang yang tidak pantas dia mengucapkan salam kepada orang tersebut, yaitu dalam keadaan dia sedang buang hajat. Nah, namun dikatakan bahwasanya alasan ini lemah, kata Syekh wahadza dhaifun, bahwasanya alasan ini lemah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kejadian tadi tidak menjelaskan bahwa barakallahu fikum dia tidak menjawab salam dikarenakan orang ini tidak pantas untuk dijawab salamnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dan tidak menjelaskan, baik dengan ucapan ataupun dengan qarinatul hal, dengan keadaan beliau ataupun dengan teguran beliau, tidak menjelaskan bahwa orang yang seperti ini tidak pantas untuk dijawab salamnya. Bahkan nanti akan ada alasan 6 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau tidak menjawab salam dari orang tersebut, bukan dikarenakan orang tersebut tidak pantas dan tidak berhak untuk mengucapkan salam terhadap orang yang sedang buang hajat. Sehingga oleh karena itu alasan yang pertama ini tidak dibenarkan. Alasan yang kedua yang menyebabkan hukum haram tersebut berubah menjadi makruh, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kasus ini beliau tidak menjawab salam, karena hukum menjawab salam itu apa tadi? Wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kejadian ini tidaklah meninggalkan kewajiban. Beliau tidak meninggalkan kewajiban. Dikarenakan setelah beliau menyelesaikan hajatnya dan setelah dia berwudu, beliau membalas salam orang tadi. Nah, sehingga oleh karena itu beliau tidak meninggalkan kewajiban. Nah, kewajiban tersebut terlaksana, cuman diundur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berwudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa beliau tadi tidak menjawab salam, dan kenapa beliau mengakhirkan setelah berwudu. Kata beliau, inni karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dikarenakan saya tidak senang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Nah, beliau tidak suka berzikir kecuali dalam keadaan suci. Nah, barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan mengucapkan salam, begitu pula membalas salam, termasuk diantara zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena assalam min asma'illah, diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah yang terkait dalam permasalahan ini, yaitu berbicara ketika buang hajat. Barakallahu fikum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wala yatahaddatsi wala yatahaddatsani ala tuqihima fa inna Allah yamkutu dzalik." Apabila dua orang laki-laki buang hajat, maka hendaklah bagi masing-masing di antara keduanya untuk menutup auratnya, menjaga auratnya supaya tidak terlihat oleh saudaranya, oleh temannya. Wala yatahaddatsani, dan jangan pula mereka berdua saling berbicara. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yamkutu dzalik, murka terhadap perbuatan demikian, murka terhadap orang yang melakukan perbuatan demikian. Wal maktu, dikatakan oleh para ulama, al maktu asyaddu minal ghadab. Al maktu, murka, kalau sering diartikan murka dan marah. 6. Dan ghadab, ghadiba yaghdabu, artinya juga sama, marah. 6. Cuman al maktu, barakallahu fikum, itu lebih parah dan lebih besar konsekuensinya daripada al ghadab. Barakallahu fikum. Jadi bukan hanya sekedar marah, tapi sangat marah dan murka terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. In sahha hadzal hadits, kalau seandainya hadits ini sahih, maka hadits ini sangat kuat terhadap larangan bagi orang barakallahu fikum. Kalau seandainya hadits ini sahih, maka pendapat yang mengatakan bahwa berbicara ketika buang hajat, barakallahu fikum, hukumnya haram, maka sangat kuat pendapat ini kalau seandainya hadis ini sahih. Namun dikatakan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya hadal hadis ma'lulun, bahwasanya hadis ini memiliki penyakit, memiliki kelemahan, sehingga barakallahu fikum tidak bisa untuk dijadikan sebagai dalil, tidak bisa dijadikan sebagai sumber istidlal. Barakallahu fikum. Wa ala kullin. Walaupun bagaimanapun keadaannya, bahwasanya perbuatan ini, walaupun tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang melarang akan perbuatan ini, tetap kita meninggalkannya berdasarkan hadis. 6. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam kepada beliau dalam keadaan beliau sedang buang hajat. 6. Dan bahkan beliau mengakhirkannya, menunjukkan bahwasanya tidak disenangi 6 untuk berbicara ketika buang hajat. 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mengakhirkan sesuatu yang wajib, bukan meninggalkan yang wajib. Beliau dalam kasus ini tidak meninggalkan sesuatu yang wajib, tapi mengakhirkan sesuatu yang wajib, menunjukkan bahwasanya perbuatan ini makruh, tidak disenangi. Kita lanjutkan. Wa yukrahu an yabula fi syakkin wa nahwihi. Tidak diperbolehkan untuk buang air kecil di lubang di tanah atau pecahan tanah, kalau di lubang di tanah, Nah, lubang apa saja? Nah, ada lubang. Nah, maka tidak diperbolehkan buang hajat pada lubang tersebut. Kecuali kalau seandainya sengaja dia buat lubang. Nah, untuk dia buang hajat pada lubang tersebut, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Namun kalau seandainya lubang itu sudah ada sebelumnya, nah, maka tidak boleh dia buang hajat pada lubang tersebut. Kenapa? Li hadithi Qatadah bin Abdullah bin Sarjis. Berdasarkan hadith Qatadah bin Abdullah bin Sarjis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil hujri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil di lubang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil di lubang. Nah, qila li Qatadah, kenapa? Kenapa? Dikatakan kepada Qatadah, rawil hadith. Siapa yang meriwayatkan hadith ini? Qatadah bin Abdullah bin Sarjis. Dikatakan oleh para ulama, rawil hadith afqah min ghairihi. Yang meriwayatkan hadith itu lebih paham akan hadith tersebut daripada orang yang tidak meriwayatkan hadith tersebut. Nah, maka ditanyakan kepada Qatadah, Fama balul hujri? Kenapa, ada apa dengan lubang tersebut? Qala yuqalu innaha masakinul jin. Dikatakan bahwasanya lubang tersebut adalah tempat tinggalnya bangsa jin. Maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Wali annahu la ya'manu an yakuna fihi hayawanun fayu'dhihi aw yakunu maskanan lil jinni fayu'dhihim. Dan juga dikarenakan 6 bisa jadi tempat tersebut menjadi tempat tinggal, dijadikan tempat tinggal oleh seekor hewan atau hewan-hewan tertentu. Dan apabila dia merasa terganggu, kemudian dia membalas untuk menyakiti kita. Atau itu tempat jin, sehingga jin tersebut membalas dan bisa menyakiti kita. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dilarang untuk buang hajat di lubang. Nah, kita lanjutkan. Wa yukrahu an yadkhulal khala'a bi syai'in fihi dzikrullah illa lihajatin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Dan tidak disenangi pula untuk memasuki tempat buang hajat dengan membawa sesuatu yang mana pada sesuatu tersebut ada zikrullah. Ada zikrullah. Nah, atau tulisannya bismillah misalnya, atau subhanallah, atau alhamdulillah. Nah, berupa kertas, buku, nah, dompet, apa saja yang mana benda tersebut ada tulisan padanya nama-nama Allah, zikrullah, maka tidak disenangi untuk membawa benda-benda tersebut ke dalam atau ke tempat buang hajat. Kecuali kalau seandainya ada alasan yang sangat atau sebuah adanya sebuah kebutuhan. Nanti akan disebutkan 6 di antara alasan yang bisa membolehkan seseorang untuk membawa benda tersebut ke tempat buang hajat. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Kenapa hal ini tidak disenangi dan tidak disukai? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 apabila memasuki al-khala, tempat buang hajat, maka beliau melepaskan cincin beliau. Diriwayatkan, kenapa beliau melepaskan cincin beliau? Li'annahu kana mangkushan fihi Muhammadun Rasulullah. Dikarenakan pada cincin beliau tersebut terukir 6 tulisan Muhammad Rasulullah. Dikarenakan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa pada cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi terukir tulisan Muhammadun Rasulullah. Barakallahu fikum. Namun disebutkan di sini di catatan kaki nomor 3, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. 6, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa qala Abu Dawud ba'da ikhraji, dan dikatakan oleh Abu Dawud setelah beliau mengeluarkan atau meriwayatkan hadis ini, hadza haditsun munkar. Hadis ini adalah hadis yang mungkar. 6, hadis yang mungkar. Apa itu hadis mungkar? Termasuk di antara hadis yang dhaif, yang lemah. Sebabnya dikarenakan ada dua sebab. Salah satunya adalah dikarenakan yang meriwayatkan hadis tersebut, salah satu dari rawinya atau lebih adalah seseorang yang sangat lemah sekali hafalannya. Yang sangat lemah sekali hafalannya. Atau muttaham, atau orangnya tertuduh dengan kedustaan. Muttaham bil kadzib. Atau ini salah satu alasan. Alasan yang kedua yang menyebabkan sebuah riwayat menjadi riwayat yang mungkar, barakallahu fikum, nam apabila sebuah hadis yang dhaif menyelisih hadis yang sahih, maka hadis tersebut menjadi hadis yang mungkar. Barakallahu fikum. Amma indal haja wa dharurah fala ba'sa. Adapun kalau seandainya kita butuh atau dalam keadaan terdesak, maka tidak mengapa. Kal hajati ila dukhuli bil awraqin naqdiyah allati fiha ismullah. Nah, sebagaimana kebutuhan kita untuk membawa masuk benda-benda tersebut, seperti lembaran-lembaran uang yang mana pada lembaran-lembaran uang tersebut tertulis nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin uangnya Arab ada yang begitu. Nah, kalau uangnya kita enggak ada. Nah. Fa in kana fa innahu intarakaha kharijan kanat urdatan lisirqati aw innisyan. Karena kalau seandainya ditinggalkan di luar, nah, bisa jadi barakallahu fikum uang tersebut diambil orang, dicuri orang, atau dilupakan, terlupakan olehnya, sehingga hal ini akan memudaratkan baginya. Maka kebutuhan yang seperti ini tidak mengapa. Ammal mushaf fa innahu yuhramu ad-dukhulu bihi sawaan kana tahiran au khafi kana zahiran au khafiyan. Adapun al-mushaf, maka tidak diperkenankan untuk membawa masuk benda tersebut ke tempat buang hajat, sawaun kana zahiran au khafiyan, sama saja. Anak kurang paham maksud dari kana zahiran au khafiyan. Li'annahu, yang jelas mushaf tidak boleh dibawa ke kamar mandi atau ke tempat buang hajat. Li'annahu kalamullah wa huwa asyraful kalam. Dikarenakan Al-Quran tersebut atau mushaf tersebut adalah kalamullah, ucapan Allah, wa huwa asyraful kalam, semulia-mulianya ucapan. Wa dukhulul khala' bihi fihi naw'un minal ihanah. Dan membawa masuk benda tersebut ke dalam al-khala, ke dalam atau ke tempat buang hajat, termasuk perbuatan yang menghinakan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.